شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, majelis ilmu penuh dengan faedah. Sekedar duduknya seorang di majelis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakal qaumu la yashqa bihim jalisuhum." Itu adalah kaum yang tidak sengsara orang yang duduk bersama mereka. Sekedar duduk saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Lagi mana kalau dia duduk lalu kemudian dia semangat untuk mendapatkan bagian dari ilmu tersebut. Padahal duduknya saja sudah merupakan kebaikan. Dia tidak berbuat kemaksiatan. Ya. Ada orang datang ke majelis, duduk. Di majelis ilmu. Ngantuk lagi. Ngantuk. Sudah tidak nulis, ngantuk. Ya. Tapi dia punya alat perekam. Selesai ngerekam, selesai. Bukan di murojaah. Selesai urusan. Itu sudah kebaikan. Tapi bukan berarti kita menginginkan itu. Kita menginginkan lebih dari itu. Seorang mendatangi majelis ilmu, selain dia mengambil barokah dari majelis tersebut, dia tentu berusaha untuk mengambil yang lebih. Dia mendengarkan dengan seksama dan dia mencatat. Di antara kebiasaan Syekhuna Muqbil bin Hadil Wadi' rahimahullah, beliau seringkali bertanya kepada murid-muridnya, "Ya fulan, kamu buku tulisnya mana? Fulan, kamu mana buku tulisnya? Mana? Catat. Kamu mana?" Nah, ini kalau kita terapkan banyak betul ini. Mana buku tulis? Mana buku tulis? Kamu mana? Kamu mana? Nah, dan itu sunnah. Sunnah menulis ilmu itu sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kamu semangat untuk mengamalkan salat sunnah, salat rawatib dan yang bukan rawatib, qiyamul lail, salat witir, salat duha, salat-salat yang lainnya, kamu semangat, maka mencatat ilmu itu bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan manfaatnya lebih besar. Telah diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis dihasankan Al-Albani, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan mencatat, menulis. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menulis lebih afdal daripada merekam. Meskipun merekam bagian dari tambahan kebaikan. Semoga dia memurojaah. Tapi menulis itu ya ikhwan, bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu mura'an sami'a minni hadithan fahafidhahu. Naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada seorang hamba yang mendengarkan dari suatu hadis lalu dia menghafalnya, menjaganya. Hifdzul ilm, menjaga ilmu dengan dua cara. Kalau dalam ilmu mustalah hadis disebut babq, dhabtus sadr wa dhabtul kitab. Memelihara ilmu dengan cara menghafal. Menghafal punya keutamaan. Karena dengan menghafal ilmu, kapan saja kita butuh untuk menyampaikan ilmu tersebut, kita mampu melakukannya. Karena ilmu itu bersamanya. Ketika dia berada di satu tempat, dia bertemu dengan seorang, dia mampu menyampaikan ilmu tersebut. Meskipun dia tidak bawa kitab. Dengan menghafal. Yang kedua, menghafal ilmu dengan menulis kitab. Mencatat. Dan ini juga memiliki manfaat yang besar. Yang pertama, menghafal ilmu, mungkin bisa dikatakan kita ini sangat kurang. Beda dengan para ulama dahulu. Kemaksiatan tidak sebanyak sekarang. Para ulama dahulu mereka ada yang mendengarkan sekali, maka mereka menghafalnya. Sehingga di antara ulama salaf, ada yang kalau masuk pasar itu ditutup kupingnya. Karena khawatir, jangan sampai mendengarkan sesuatu, lalu dia menghafalnya. Tapi sekarang, hafalan melemah. Hafalan melemah. Saya kira tidak ada yang mampu menghafal seperti Syu'bah bin al-Hajjaj, Asy-Sya'bi, atau yang lainnya. Seperti Imam al-Bukhari, tidak ada yang mampu. Karena kita lemah dalam hal ini, maka kita melangkah kepada yang kedua, menghafal dan memelihara ilmu dengan menulis. Ya, kalau tidak mampu menghafal, tidak juga membawa catatan di dalam majlis, lalu ngapain? Gimana mungkin disebut sebagai seorang yang thiqah? Hafalan tidak punya, catatan juga tidak punya. Ketika dia pulang dari menghadiri daurah, bertemu dengan temannya, bertemu dengan istrinya, gimana hasil daurah? Ustadznya hebat. Itu saja hasilnya. Ustadznya hebat. Masya Allah. Maka mencatat ya ikhwan, sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika nanti, ketika antum mencatat, catatan antum itu antum simpan di rak buku antum, setahun kemudian, dua tahun kemudian, tiga tahun kemudian, sudah berapa buku yang antum habiskan dari buku catatan? Selesaikan, habis halaman-halamannya dengan catatan ilmu. Suatu saat, kamu akan bisa membukanya. Dan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita sendiri, manfaat untuk yang lain, anak-anak kita, keluarga kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sia-siakan kesempatan menghadiri kajian, menghadiri daurah, meskipun 15 menit, meskipun setengah jam, bawa catatan. Karena itu akan memberi manfaat. Barakallahu fikum. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.